got a money on the beat. Ya, itulah tadi album lama Rasa Baru yang digarap ulang tahun ini, HN Purwokerto, diproduseri oleh Latomanio Traves alias gua sendiri. Ya, terima kasih buat semua yang udah dengerin album ini sampai habis. Jangan lupa kritik dan saran, nanti cari aja di sosmed LPLC gitu ya. Nextnya mau bikin project kayak apa masih belum tahu sih, tapi yang jelas kritik dan saran kalian itu sangat diperlukan. Yap. Alright. Ani mau lanjut ngedit kalau gitu. Sampai jumpa di rilisan selanjutnya. Bye. Adios y hasta la vista, mis carnales. Bye. Woop. Yo.